Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah intahaina min mabhathil mubtada wal khabar. Wal an nadkhul fi nawasikhil mubtada wal khabar. Amal imtihanu akhir ila yaumil ghad insyaallah. Qala nawasikhul mubtada'i wal khabari. Qala Ibn Hisham fi asl al-kitab babun an-nawasikhu li hukmi al-mubtada'i wal khabari thalathatu anwa'. Ahaduha kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa ma fati'a wa man fakka wa ma bariha wa ma dama fayarfa'na al-mubtada'a isman lahunna wa inasibna al-khabara khabaran lahunna nahu wa kana rabbuka qadira. Nah, dan ini jelas. Nah, yang namanya nawasikh mubtada ya menghapus hukum mubtada dan khabar. Yang ada tiga jenis. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang disebutkan anggota-anggotanya di sini. Dengan tugas yarfa'nal mubtada isman lahunna. Tayyib, sebagai isim bagi apa? Bagi kana wa akhwatuha tersebut, dan menasabkan khabar sebagai khabar lahunna. Berarti bukan lagi khabar untuk mubtada, tapi khabar untuk kana wa akhwatuha. Qala an-nawasikhu dzakaraha 'aqibal mubtada'i wal khabar li'annaha la tadkhulu illa 'alayhima. La tadkhul illa al-mubtada' wal khabar. An-nawasikhu jam'u nasikhin wa huwa fil lughati min an-naskhi bi ma'na al-izalah. Yuqal nasakhat asy-syamsu adh-dhilla idza azalathu. Nah, ketika mengatakan nasakhat asy-syamsu adh-dhilla, berarti maksudnya apa? Apa Zain? Ya, nasakhat asy-syamsu adh-dhilla berarti maknanya menghapus bayangan. Idza azalathu maksudnya nasakhat asy-syamsu dhillah. Apa yang lainnya? Apa Muhammad? Balin. Dil. Nah, bayangan apa yang diambil, yang diambil faedah dari bayangan itu? Yang hubungannya dengan ini. Bahkan kalau asalnya kan matahari, ya sinarnya itu menimbulkan adanya bayangan, kan? Nah, maksudnya apa di sini berarti? Nasakhati syamsu dillah berarti matahari itu menghilangkan teduhan dari tempat ya. Teduh, sesuatu yang teduh, kan? Nah, kalau ada matahari jadinya panas ya kan? Enggak ada tempat yang teduh kalau ada matahari. Itu maksud nasakhati syamsu dillah. yang sesuatu yang teduh untuk orang di bawahnya, ya dengan naiknya matahari menjadi tidak ada. Itu maksudnya. Menjadi hilang, akhirnya tidak ada dan tempat untuk berteduh lagi. Atau juga bisa tidak apa-apa. Misalnya mengatakan nasakhati syamsu dhillah, ya matahari itu menghilangkan bayangan, maksudnya ketika tepat di tengah-tengah. Nah, ketika tepat di tengah-tengah, karena ketika tepat di tengah-tengah tidak ada bayangan. Syahidnya di sini intinya secara lughawi, nah, bahwasanya maknya mana an-nasakh yakni al-izalah. Faqala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala an-nawasikhu jam'u nasikhin li'anna fa'ilan wasfan li ghairil aqil. Nah, yutradu jam'uhu atau yattaridu. Nah, yattaridu jam'uhu ala fawa'il kasahil sawahil wa amil awamil bikhilafi wasfan li'aqil. Ini faedah lughawiyah tentang masalah enam pengubahan dari mufrad ke jamak taksir. Nah, tayyib, karena kalau fa'il wazan fa'il khanifillah yang itu merupakan was untuk selain yang berakal, yattarid, makna yattarid apa? Yaitu rata, dipukul rata. Nah, bentuk jamaknya dengan wazan fa'il. Di sini nasikhun, ini kan was untuk selain akil. Maka jamaknya nawasikh sebagaimana sahil, sawahil, amil, awamin. Berbeda dengan sifat untuk yang berakal. Wa amma faris, fawaris, fahuwa syad. Farisun, farisun apa maknanya? Nah, penunggang kuda, yang menunggang kuda ya berakal ya tidak. Tapi di sini datang dalam bentuk naam fawaris. Wazannya fawail, ini syad. Asalnya wazan fawail ini untuk apa? Untuk was yang tidak berakal. Wala tadkhulu hadhihi nawasikhu 'ala mubtada'i illa alladhi lahu sadara. Wala tadkhulu hadhihi nawasikhu 'ala mubtada'i alladhi lahu sadara. Maksudnya yaitu mubtada' yang dia memiliki kekhususan untuk berada di depan terus. Seperti ka asma'i syarat, isim syarat. Asma'il istifham. Naam. Waqam al-khabariyah wal mubtada al-makrun bila al-ibtida'iyah. Naam, lam ibtida'. Maka tidak masuk khanihillah. Nawasikh tersebut kepada naam mubtada-mubtada yang seperti ini. Ma'ada naam ma'ada dhamir sya'an, selain dhamir sya'an. Fa innahu yajuzu dukhuluha alayhi wa in kana mimma yalzamu sadara, kecuali dhamir sya'an. Naam. Taib. Boleh masuk nawasikh tersebut kepadanya walaupun dia memiliki saudara. Mana saudara? Sudah paham ya kan harus. Saudara ya dia harus berada di depan. Nah, contohnya untuk apa? Untuk dhamir sya'an yang bisa kemasukan mubtada nawasikh ini. Qaqali sya'ir idza muttu kana an-nasu sinfan syamitun wa akharu muthnin billadhi kuntu asna'u. Nah, apabila aku mati maka manusia menjadi dua golongan. Syamitun yaitu orang yang senang dengan kematianku, wa akharu muthnin yang lainnya apa? Mamuji billadhi kuntu asna'u, dengan apa-apa yang aku dulu lakukan. Syahidnya mana? Idza muttu kana an-nasu sinfan syamitun wa akharu muthnin billadhi kuntu asna'u. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala mubtada'in Lazimil hadz. Ini syaitnya mana dulu? Ada syait ini. Syair ini. Idza muttu kana an-nasu sinwan sinfani syamitun wa akharu muthlin billadhi kuntu asna'u. Kana an-nas, nah an-nas sebagai apa? Sebagai isim kana, khabarnya mana? Khabar dari an-nas mana? Atau ini enggak kemasukan? Apa Arin? Kok enggak sinfaini ya tidak? Hah? Di sini kok kanan nasu sinfaini? Enggak kanan nasu sinfaini. Mana ada misalnya? Ah. Syair ini ikhwanifillah untuk menunjukkan apa? Nah, tentang jawaz dan tidak tentang apa? Namanya jawaz kan berarti tidak harus ya tidak. Tidak harus. Kemudian juga pentingnya karena di situ ada idza. Idza muttu kana an-nasu sinfani syamitun wa akhar muthnin billadhi kuntu asna'u. Nah, yang menjadi syahid adalah kana an-nasu sinfani. Nah, kenapa tidak diamalkan di sini menjadi sinfaini? Tidak ada pilihan. Tayyib. Juga karena dia idza muttu kana. Nah. Tayyib, wa kadzalika la tadkhulu ala mubtada'in lazim ala mubtada'in lazimil hadz. Kal mukhbar anhu bin na'til maqtu' wala ala ma la yattasarifu ayal zamul ibtida katuba lil mu'min wa wailul lil kafirin wa kadal mubtada al waqi' ba'da laula al imtina'iyya wa idha al fuja'iyya. Demikian pula ya, nawasakh ini tidak akan masuk pada mubtada yang lazimil hadz yang dia harus dibuang. Kal mukhbar anhu bin na'ti al maqtu', seperti mubtada yang dikhabarkan tentangnya dengan na'at yang maqtu'. Wala 'ala ma la yattasarif. Naam. Tayyib. Dan juga tidak masuk atas sesuatu yang tidak bisa ditasrif. Ayal zamul ibtida' katuba. Tuba lil mu'min Wa'idun lil kafirin. Dan sebagai tuba dan wa'id khanifillah, ini tidak bisa kemasukan kana wa akhwatuha. Fakatil mubtada al-waqi' ba'da laula al-imtina'iyah. Nah, mubtada yang jatuh pada laula al-imtina'iyah. Ini juga tidak bisa dimasuki kana. Wa idza al-huja'iyah, demikian pula idza al-huja'iyah tidak bisa kemasukan. Dan ini faedah di catatan kaki nomor 2 untuk menunjukkan afanifilah hal-hal yang tidak bisa kemasukan nawasih walaupun bentuknya mubtada wal khabar. Nah, ini faedah tambahan dari apa yang kita lewati dulu di kitab-kitab sebelumnya. Bahwasanya di sana ada mubtada wal khabar yang tidak bisa dimasuki nawasih. Nah, di antara yang paling mudahnya yaitu untuk mubtada yang memiliki saudara. Memiliki saudara. Tayyib. Fasumiyat nawasikh li'izalatiha hukum al-mubtada wal-khabar. Ini jelas. Nah, karena dia menghilangkan hukum mubtada wal-khabar. Sebab mubtada itu akhirnya menjadi apa? Isim kana. Dan khabarnya menjadi khabar kana. Dan hukumnya pun berubah. Wa fil istilahi ma yarfa'u hukm al-mubtada'i wal-khabar. Nawasikh yaitu yang mengangkat hukum mubtada wal-khabar. Wa huwa thalathatu anwa'. Ay min haythul amal wa amma min haythul fi'liyah wal harfiyah fa naw'an. Jadi tiga jenis ini dari sisi amalannya, nah, menjadi kana, inna dan dhanna bersama dengan anggota masing-masing. Adapun dari sisi apakah itu fi'il atau huruf, terbagi menjadi dua. Tayyib. Af'al wadhalika kana wa dhanna wa akhwatuha wa huruf wa hiya ma wa akhwatuha wa la allati tanfil jins wa inna wa akhwatuha. Nah, untuk inna dan akhwatnya semuanya huruf, sedangkan dhanna wa akhwatnya semuanya fi'il. Kemudian pada kana, ini macam-macam. Tayyib, karena ada ma wa akhwatuha, dan la allati tanfi al-jins. Taib. La nafi al-jins. Kemudian kalau isim ada tidak pada nawasikh, berarti Muhammad, nawasikh yang berupa isim ada tidak? Tidak ada, karena pembagiannya hanya fi'il dan huruf. Qala ma yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar wa huwa kana wa akhwatuha. Ini jelas. Wa ma yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabar wa huwa inna wa akhwatuha. Wa ma yansibuhuma ma'an wa huwa dhanna wa akhwatuha. Insyaallah paham. Ini tiga amalan dalam apa pembahasan nawasikh. Tasmiyatuhu mubtada'an bi'tibari halihi qabla dukhulin nasikh. Yaitu yarfa'al mubtada' wa yansibul khabar. Maksudnya apa? Merafa'kan mubtada' dilihat dari sisi apa? Keadaan sebelum kemasukan nasikh. Adapun kalau sudah kemasukan nasikh, bisa dikatakan mubtada' tidak? Dan dikatakan mubtada' lagi, tapi dikatakan isim kana. Kana wa akhwatuha wa inna maqala kana wa akhwatuha wa lam yakul amsa wa akhwatuha mathalan li anna kana ummul bab. Ya, kenapa kok pakainya kana? Nah, karena dia ummul bab. Wa li anna ghairaha min akhwatiha yukhbaru bihi anha. Ka'an yuqal kana Zaidun amsa qa'iman. Taib. Walayah sunu amsa Zaidun kana qa'iman. Juga yang menunjukkan bahwasannya dia itu umul bab, ini tambahan dari pembahasan sebelumnya. Kenapa kok yang disebut kana wa akhwatiha, tidak yang lain saja, amsa atau asbaha wa akhwatiha? Dikarenakan umul bab. Dan dikarenakan yang lainnya dari akhwat kana itu bisa apa? Dikhabarkan dengannya untuk apa? Untuk kana. Jadi kana bisa dikhabarkan dengan enam akhwatnya. Seperti dikatakan kana Zaidun amsa qa'iman. Kana Zaidun amsa qa'iman. Zaid itu kan sebagai apa? Isim kana. Kemudian jumlah amsa qa'iman bisa sebagai apa? Khabar kana. Ini maksud dari apa? Yukhbar bihi anha. Tapi tidak boleh, ya tidak bagus orang mengatakan amsa Zaidun kana qa'iman, tidak boleh. Kemudian kana qa'iman dijadikan sebagai apa? Khabar untuk amsa, tidak bisa. Ini alasan kenapa memakainya kana wa akhwatuha. Baik. Qala wa yusammal awalu min ma'mulai babi kana isman wa fa'ilan wa yusammal thani na'u khabaran wa maf'ula. Taim. Dan dinamakan yang awal dari maf'ulai babi kana, dari kedua ma'mul. Min ma'mulai ma'mul bab kana, yaitu apa? Yang pertama sebagai isim. Nah, isim kana ala sabilil haqiqa al istilahiyah. Nah, taim, berdasarkan hakikat istilahiyah dia adalah isim kana. Dinamakan juga wa fa'ilan, fa'il kana ay majazan, secara majaz. Wa yusamma tsani, dan dinamakan yang kedua, makmul yang kedua, yaitu khabar, khabar kana. Ini yang masyhur. Dan juga maf'ulan dinamakan maf'ul. Qawlu khabaran ay haqiqatan wa maf'ulan ay majazan li'annaha ashbahatil fi'lu tam al-muta'addi li wahidin kadraba zaitun amra. Ini istilah saja, jangan membingungkan. Jadi seorang mengatakan fa'il kana kemudian maf'ul kana. Ini secara apa? Secara majaz. Ini bagi orang-orang yang mengatakan majaz. Cuman kita pakai yang hakikat saja. Bahwasanya itu isim kana dan khabar kana. Qala wa yusammal awwal min ma'mulai babi inna isman wa thani khabara. Wa yusammal awwal min ma'mulai babi dhanna maf'ulan awwalan wa thani maf'ulan thaniyan. InsyaAllah ini jelas. Taim. Kemudian berhubungan dengan kana tadi masih ada tambahan wa tasmiyah bil ismi wal khabar innama hiya tasmiyatun istilahiyah khaliyatun anil munasabah. Jadi penamaan isim kana dan khabar kana ini sekedar istilah saja. Tidak ada kesesuaian ya khanifina. Kenapa? Li'anna Zaidan min qawlika kana Zaidun qa'iman ismun lidzat la likana. Wa qa'iman laisa khabaran fil makna an kana. Bukan khabar secara makna untuk kana ya khanifina. Li'anna kana fi'lun, dikarenakan kana itu fi'il ya tidak. Wal af'al la yukhbaru anha, dan fi'il-fi'il itu tidak dikhabarkan tentangnya. Namanya fi'il kok dikatakan khabar dari fi'il? Tidak. Ya tidak. Kalau khabar itu untuk apa? Untuk isim ya tidak. Nah, fi'il itu yang bisa menjadi khabar. Tapi di sini kok dikatakan khabar kana. Ini sekedar istilah saja. Tidak ada kesesuaian sama sekali secara makna. Fal-idhafatu fi kullin na'am li'adna mulabisatin wahiyya kaunuha ta'malu fihima. Sehingga idhafah pada masing-masing itu untuk apa? Untuk yang paling dekat. Nah, yang paling dekat tempatnya dengannya. Maka dikatakan kana Zaidun qa'iman, Zaid sebagai isim kana karena yang paling dekat. Kemudian apa? Qa'iman sebagai khabar, khabar kana. Ini nah, penamaan secara istilah saja. Nah, secara istilah saja. Adapun secara makna jelas tidak bisa. Karena apa? Nah, namanya kana itu kan fi'il. Bagaimana dikhabarkan tentang suatu fi'il? Tidak bisa. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah.